Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan al-muallif penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau dalam bab ini membawa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm innahum illa yadhunnun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan mereka, orang-orang kafir musyrikin, di dalam Al-Qur'an, yakni ad-duhriyah. Allah Subhanahu mereka mengatakan, tidaklah kehidupan kami di dunia ini melainkan hidup kemudian mati. Nah, dan tidak ada yang bisa membinasakan kami, yang mematikan kami, menghancurkan kami kecuali waktu atau masa. Allah Subhanahu wa taala pun membantah ucapan mereka tersebut. Kata Allah, "Wa ma lahum bidzalika min 'ilm." Apa yang mereka ucapkan ini ialah ucapan yang tidak memiliki landasan ilmu padanya. Inhum illa yadhunnun. Melainkan mereka hanya apa? Menduga-duga, menerka-nerka saja. Taib. Bukan keyakinan bahwa yang namanya kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Nam, seorang hamba itu mati dikarenakan apa? Waktu kejadian terhadap apa? Waktu. Taib. Dan ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan penjelasan beliau Syekh Dr. Shalih Fauzan Hafizahullah taala berkaitan dengan penjelasan ayat ini. Naam. Kemudian beliau menyebutkan keterkaitan antara bab atau ayat ini dengan bab yang disebutkan. Beliau menyebutkan apa? Bab man sabba ad-dahra faqad adzallah. Kemudian beliau membawakan ayat ini. Naam. Kata Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, anna man sabba ad-dahra faqad syaraka haula'i ad-duhriyya fi sabbihi. Ayat ini menjelaskan bahwasannya barang siapa yang dia mencela masa atau waktu atau zaman. Naam. Telah kita jelaskan duhriyah ini apa? Suatu kelompok batu kepada atau waktu atau zaman, maka mereka sama sebagaimana duhriyah, kelompok duhriyah dalam mencela masa atau waktu tersebut. Walaupun orang yang mencela tadi ya tidak memiliki keyakinan sama seperti apa? Duhriyah, kelompok duhriyah. Naam. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh beliau apa keterkaitan antara ayat dengan bab. Jadi mereka orang-orang yang mencela masa atau waktu, dan telah kita sebutkan faidah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala tentang makna dari mencela waktu. Naam. Ada tiga makna. Baik. Dan di antaranya ialah seseorang dia tidak senang ketika mendapatkan sesuatu yang dia sukai pada waktu tertentu. Nah, kita telah sebutkan seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pada waktu musim hujan. Nah, dia mengatakan sedikit-sedikit hujan, ya. Baru panas sedikit sudah hujan lagi. Nah, dia menyebutkan itu dalam bentuk apa? Kekesalan dia, yakni ketidaksenangan dia. Ya mungkin lagi musim panen, ya. Hujan terus dalam keadaan sudah tiba musim panen, ya. Nah, jadi ketika hujan itu turun atau mendung langitnya, dia tidak senang. Ada ketidaksenangan dalam jiwanya dia, sehingga dia mengatakan, ya seperti tadi itu, sebentar-sebentar hujan, hujan lagi. Ini masuk dalam mencela waktu. Walaupun dia tidak meyakininya, tapi karena ada ketidaksenangan pada dirinya dia, jiwanya dia, maka itu masuk dalam larangan firman Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mencela waktu, atau hadis Nabi SAW. Nah, maka orang-orang yang demikian, walaupun mereka mengucapkannya itu tidak diyakini bahwasanya hujan itu apa? Ditentukan oleh waktu, ditakdirkan oleh waktu atau masa. Namun ketika dia menyebutkan seperti itu, nah, maka keadaan dia sama seperti apa? Orang-orang atau kelompok Duhriyah. Nah, taib. Ini keterkaitan antara ayat dengan bab yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama isbatul ba'si wa raddu 'ala man ankarahu. Di dalam ayat ini terdapat penetapan terhadap hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Untuk kita kaum muslimin, kaum mukminin, menetapkan adanya apa? Yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul kiamat. Ya, di mana dalam ayat Al-Qur'an, begitu pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali menyebutkan adanya apa? Hari kebangkitan. Naam. Adanya yaumul ba'ts. Baik. Maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk menetapkan yang namanya yaumul ba'ts, adanya hari kebangkitan. Dibangkitkan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan umat manusia ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibangkitkan dalam keadaan gurlan, buhman, dalam keadaan tidak menggunakan atau tidak mengenakan apapun, dalam keadaan tidak mengenakan sendal, pakaian, tidak membawa apapun. dalam keadaan belum dikhitan. Ini semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta al-anbiya wal mursalin. Sampai mereka para nabi dan juga para rasul dibangkitkan demikian keadaannya. Naam. Baik. Al-muhim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi seorang muslim atau muslimah, mukmin mukminah, untuk mengimani adanya yaumul ba'ats, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan umat manusia seluruhnya. Baik. Wa raddu 'ala man ankara. Dan juga di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Adanya hari dibangkitkannya umat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka meninggal. 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini setelah Allah menukil ucapan mereka orang-orang kafir dari kalangan Duhriyah, ya, yang menyandarkan hidup dan mati ini hanya tergantung pada masa atau waktu atau zaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma lahum bidzalika min ilm, bahwa apa yang mereka ucapkan itu adalah sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya. Menunjukkan apa? Apa yang mereka katakan itulah sesuatu yang tidak benar. 6. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala inhum illa yadhunnun, mereka itu hanya apa? Menduga-duga, menerka-nerka. 6. Maka dibantah dengan ayat ini orang-orang yang apa? Tidak mengimani atau mengingkari adanya hari kebangkitan. Naam. Maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wajib bagi kita untuk menetapkan hari kebangkitan. Naam, dengan sebagaimana yang telah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengingkari dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua, dzammu man yansubul hawaditha ila ad-dahr. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tercelanya tindakan seseorang yang menisbahkan, menyandarkan perkara yang terjadi di muka bumi ini kepada masa atau waktu atau zaman. Ya, tindakan seseorang yang menyandarkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik di bumi, lautan, langit, ini terjadi karena apa? Masa atau waktu atau zaman. 6. Karena kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin itu apa? Mengimani segala sesuatu itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi, 6, baik di bumi, di lautan, di langit, melainkan semua terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 6. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, anna man nafa syai'an fa huwa mutalibun biddalil ala nafihi kal musbit. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita suatu kaidah, ya, bahwasanya barang siapa yang dia menafikan sesuatu, maka diminta dari orang tersebut untuk membawakan dalil, argumen atas penafiannya tersebut. Ya, kata beliau, ayat ini menjelaskan kepada kita barang siapa yang dia menafikan, meniadakan sesuatu, maka diminta dari dia dalil atau argumen atas penafiannya tersebut. Sebagaimana orang yang menetapkan sesuatu. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya yang ini halal, harus mendatangkan bukti-bukti yang menjelaskan demikian. Begitu pula ada yang mengatakan ini haram, harus menjelaskan dari ucapan dia tersebut bukti, dalil, argumen yang menguatkan atas ucapannya tadi. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan dalam ayat ini bahwa mereka ad-duhriyah, kelompok duhriyah, ketika mengatakan bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan dunia saja, ya, ketika tiba waktunya mati selesai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu hanyalah dugaan saja. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mendatangkan bukti, argumen yang bisa menguatkan apa? Ucapan mereka tersebut atau keyakinan mereka tersebut. Menunjukkan ketika seseorang menafikan sesuatu, dia harus mendatangkan bukti-bukti, argumen, dalil yang menguatkan penafian dia tersebut, peniadaan dia tersebut. Begitu pula seseorang yang menetapkan sesuatu, dia harus bisa mendatangkan argumen, dalil, bukti yang bisa menguatkan apa yang dia telah tetapkan tersebut. Ini adalah kaidah. Nah, kemudian faedah yang keempat, yang terakhir, anna dhanna la ya'tamidu alaihi fil istidlal fil aqaid. Bahwasanya yang namanya dhan, perkiraan, dugaan, ya, ini tidak bisa dijadikan pegangan sedikit pun dari sisi penistidlalan, pendalilan dalam permasalahan akidah. Ya, yang namanya permasalahan akidah itu keyakinan, tidak bisa ditetapkan dengan apa? Prasangka. Ya, oh ini baik, kemudian diyakini. Tidak bisa demikian. Dalam permasalahan akidah tidak bisa kita masukkan yang namanya perkiraan, dugaan, prasangka, kemudian diyakini. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, empat faedah yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zathiyah ayat yang ke-24. Wa qala al-mu'allif rahimallahu taala, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan di dalam sahih, yakni sahih Al-Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, telah menyakitiku ibnu Adam. Ya, telah kita sebutkan yang dimaksud dengan yu'dhin apa? Mensifati Allah dengan sifat kekurangan. Naam. Bukan yang dimaksud dengan menyakiti Allah itu hamba itu bisa memberikan mudarat, menyakiti Allah secara fisik, tidak. Ya, karena tidak bisa seorang hamba misalnya menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan menyakiti Allah di sini ialah mensifati Allah dengan sifat naqas, kekurangan. 6. Kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala, yuzini ibnu Adam, telah menyakitiku anak Adam. Yasubuddahra. Di mana dia telah mencela masa atau zaman atau waktu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Bentuk tindakan manusia yang menyakiti awal itu apa? Ya, ini dengan apa? Yasubuddahra. Di mana anak Adam itu apa? Yasubuddahra, dia mencela masa atau waktu atau zaman. Kata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana dahr, dalam keadaan aku adalah ad-dahr, aku adalah masa. Naam. Pada ucapan Allah Subhanahu wa taala wa ana dahr, naam, ini bukan maknanya Allah itu masa itu sendiri, tidak. Dijelaskan oleh mereka para ulama, yang maksud dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala wa ana dahr, dalam riwayat lain fa innallahu wa dahr, maknanya ialah ai huwa allazi yujri fihi ma aradahu min khairin wa syarr, yakni Allah Subhanahu wa taala yang mengatur masa itu berupa kebaikan dan keburukan padanya. Maka makna dari ucapan Allah wa ana dahr, maknanya ialah aku pemilik apa, waktu atau masa atau zaman itu, yang di dalamnya aku berikan kebaikan dan keburukan. Itu makna dari ucapan wa ana dahr, dan aku adalah masa, yakni pemilik masa atau zaman. Naam. Uqallibul laila wan nahar, di mana kata Allah Subhanahu wa taala aku membolak-balikan ya malam dan juga siang. Nah, ucapan yang kedua ini, ucapan yang berikut ini, uqallibul laila wan nahar, ini semakin jelas makna yang kita jelaskan tadi. Ya, dari ucapan wa ana dahr, tidak mungkin ketika Allah mengatakan dan aku adalah masa, Allah itu masa itu sendiri. Kenapa? Uqallibul laila wan nahar, masa Allah membolak-balikkan dirinya sendiri. Nah, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh mereka para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ana dahr, dan aku adalah masa, maksudnya ialah pemilik masa atau waktu itu. Sehingga kata Allah uqallibul laila wan nahar, dan aku yang membolak-balikan malam dan siang. Malam dan siang termasuk dari apa? Bagian dari masa atau waktu. Naam. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu dahra, janganlah kalian mencela masa atau zaman atau waktu. Fa inna Allah huwa ad-dahr, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dahr, yakni apa? Pemilik waktu atau masa tersebut. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, berkaitan dengan orang-orang yang mencela masa atau waktu. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizhahullah taala, makna dari yasubud dahra, mencela masa atau waktu, ialah yazummuhu wa yalumuhu indal masaibil lati tanzilu. Dikatakan seseorang itu dia mencela waktu atau masa atau zaman ialah ketika dia ditimpa musibah, ya, mengenai dia apa? Musibah-musibah atau ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika tiba musim hujan, qadarullah, dia ditimpa penyakit demam. Kemudian apa? Dia mengatakan ini gara-gara beta, gara-gara apa? Hujan atau dingin, hanya saya demam. Ini tindakan mencela Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia enggak langsung mencela Allah. Dia mencela apa? Keadaan waktu masa yang dialami tersebut. itu sama saja dengan dia mencela apa atau mensifati Allah dengan kekurangan. Kenapa? Karena masa atau waktu ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dan keburukan yang ada padanya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencela keburukan yang kita alami pada masa tertentu, maka sama saja kita mencela pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka dari sini dikatakan apa? Menyakiti Allah Subhanahu wa taala dari sisi itu. Baik. Kemudian pada ucapan uqallibul laila wan nahar, dan aku membolak-balikkan malam dan siang, yakni Allah Subhanahu wa taala menjalankan siang dan malam. Naam. Min khairin wa syarrin. Dan Allah berikan pada siang dan malam tersebut kebaikan dan keburukan. Yakni ketika seseorang mendapatkan kebaikan di siang hari atau di malam hari, itu apa? Dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mendapatkan keburukan. Semua apa? Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala beliau menjelaskan makna dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala ini. Kata beliau, yarwi Rasul sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya. Meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala atau yang dikenal dengan hadis qudsi. Naam. Anna alladhi yasubbu ad-dahra inda nuzulil masa'ib wal makarih innama yasubbu Allah ta'ala wa yu'dhihi bitanaqqus. Kata beliau bahwasanya orang-orang yang mereka mencela waktu atau masa atau zaman, ketika mereka ditimpa musibah-musibah, wal makarih atau perkara-perkara yang mereka tidak senangi, maka kata beliau innama yasubullaha ta'ala, pada hakikatnya mereka apa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika ada seseorang mungkin tiba waktu atau zaman atau masa musim apa begitu dan semisalnya, atau bukan musim, mungkin siang atau malam atau jam dan hari dan semisalnya, kemudian dia menyalahkan hari tersebut, ya mungkin karena hari Jumat dianggap hari keramat dan semisalnya, nah ini gara-gara hari Jumat ini, naam, atau malam Jumat dan semisalnya, kemudian dia ditimpa sesuatu yang dia tidak senangi, kemudian dia cela waktu tersebut atau hari tersebut, atau dia mendapatkan perkara-perkara yang tidak mengenakan bagi dirinya sehingga dia mencela waktu atau zaman atau keadaan keadaan yang dialami tersebut, maka ini pada hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Allah dari sisi apa? Mensifati Allah dengan kekurangan. Itu kalau bahasa kasarnya, kenapa Allah memberikan masa yang buruk pada yang saat ini? Berarti Allah ini salah ngatur. Itu ibaratnya seperti itu. Menganggap apa? Allah itu memiliki kekurangan dalam pengaturannya. Ini hakikat dari ketika seseorang mencela masa atau waktu dikarenakan musibah yang dia alami saat itu atau perkara-perkara yang dia tidak senangi pada saat itu ditimpa perkara-perkara yang dia tidak senangi, kemudian dia mengomentari waktu tersebut. Nah, li'annahu subhanahu huwa alladhi yujri hadhihi al-af'al wahdahu. di mana Allah Subhanahu wa taala adalah yang menjalankan segala perbuatan seorang diri, yakni apa yang terjadi pada masa dan waktu yang kita jalani tersebut berupa kebaikan dan keburukan, kesenangan dan kesedihan, ya, itu semuanya adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seorang diri. Ini Allah yang mengaturnya. Naam. Wad-dahru innama huwa khalqun musakhkharun. Adapun masa atau waktu atau zaman, dia cuma apa? Makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan yang namanya masa atau zaman, kemudian Allah menentukan kebaikan dan keburukan padanya, yang itu menimpa pada diri kita. Maka tidak bisa kita salahkan zaman atau waktu atau masa tersebut. Kenapa? Dia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengomentari dari sisi tidak terima atas apa yang kita alami pada masa tersebut, itu sama saja kita mengomentari aturan Allah Subhanahu wa taala pada masa itu. Naam. Wa zamanun tajri fihi al-hawadits bi amrillahi ta'ala. Di mana zaman waktu itu berjalan padanya al-hawadits, kejadian-kejadian, perkara-perkara, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka tidak ada dalam agama Islam dikenal dengan tahun sial, hari sial, atau hari keberuntungan, hari kesialan. Tidak ada yang dikenal dalam agama Islam seperti itu. Ya, karena segala sesuatu apa? Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari, dan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an Allah itu menyebutkan adanya hari sial, tidak ada, atau harinya keberuntungan, tidak ada. Ya, yang ada adalah Allah menyebutkan adanya hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan padanya. Naam. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah yang harus kita ketahui. Naam. Bahwa apa yang kita alami dari masa atau waktu, kemudian kita mendapatkan padanya kesenangan, kesulitan, kebahagiaan, kesedihan, itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak perlu menyalahkan yang namanya waktu atau keadaan. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, penjelasan dari beliau Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun munasabah, keterkaitan antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab radhiyallahu taala, anna fihi anna man sabad dahra faqad adha Allah, bahwa di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja yang dia mencela masa atau waktu atau zaman, faqad adallah, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, ai tanaqqasahu, mensifati Allah dengan kekurangan. Thayyib. Ini keterkaitan antara hadis dengan bab yang disebutkan oleh beliau. Thayyib. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama ialah tahrimu sabbid dahr. Di dalam ayat hadis ini menjelaskan kepada kita tentang haramnya mencela waktu atau masa atau zaman. Ya, kenapa dikatakan haram? Karena dilarang oleh Nabi atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la tasubbu dahra. ya. Fa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Kata Allah, jangan kalian mencela masa. Asal dari hukum, asal dari larangan itu apa? Menunjukkan keharaman. Ini kaidah. Sampai ada yang bisa memalingkan dia dari haram menuju yang lainnya. Naam. Di sini Allah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah melarang mencela yang namanya masa. Maka hukumnya apa? Haram. Haram bagi seseorang untuk dia mencela masa. Naam. Kemudian faedah yang kedua, wujubul iman bil qada'i wal qadar. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya untuk mengimani adanya al-qada wal qadar. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwasanya masa atau waktu itu merupakan ciptaan Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Menimbulkan keimanan bagi kita untuk mengimani adanya nama al-qada wal qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ketiga, anna dahra khalqun musakharun. Bahwasanya masa atau waktu atau zaman ini merupakan makhluk musakhar, ya, yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang keempat, faedah yang terakhir, annal khalqa qad yu'dhuna Allah bitanaqusi wa la yadurrunahu. Kata beliau, bahwasanya makhluk terkadang mereka menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan terkadang atau sering, ya. Atau terkadang makhluk mereka menyakiti Allah Subhanahu wa taala bitanaqus, dengan cara apa? Dia mensifati Allah dengan kekurangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ketika makhluk itu mensifati Allah dengan kekurangan melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengomentari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja apa? Dia mensifati Allah dengan kekurangan. Naam, dan itu maknanya apa? Dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wala yadurrunahu, dalam keadaan makhluk itu tidak bisa memberikan kemudaratan. Yani tidak bisa memberikan kemudaratan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita, makhluk dengan makhluk bisa menyakiti, melukai, ya, memberikan mudarat langsung. Naam. Maka berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa kita sakiti dengan memberikan kemudaratan dari fisiknya. Namun kita menyakiti Allah, atau makhluk itu menyakiti Allah dengan apa? Mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, empat faedah yang disebutkan oleh beliau Asyid Dr. Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab dari man sabbad dahra faqad adallah. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada waktu atau masa. Naam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdika